aku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Berangkan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Suaranya, itulah aku.